مهلكه ومن يضلل فلا هادي له. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang terus tercurah kepada kita sekalian. Malam hari ini dengan izin dan taufiknya kita kembali bisa hadir duduk di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita dan mencatat segala usaha kita ini, mujahadah kita untuk mendatangi tempat ini sebagai pahala yang besar di sisinya. Jemaah sekalian, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menenangkan hati-hati kita, juga adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita yang benar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Zaman kita ini adalah zaman fitnah, zaman di mana begitu banyak terjadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang membingungkan kita, yang mengundang komentar begitu banyak dari berbagai macam kalangan. Ada orang yang memiliki hak untuk berbicara, dan sebagian juga bahkan mungkin sangat banyak orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dan juga untuk berfatwa dan berbicara tentang keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal jemaah sekalian, yang bisa memahamkan kita untuk mengambil sikap yang benar terhadap berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di tempat kita, terutama dengan banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, adalah pemahaman kita yang benar terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam buku-buku hadis, hampir semua buku-buku hadis yang ditulis oleh para ulama kita, ada kitab khusus, bab khusus yang dinamakan dengan Kitabul Fitan, kitab fitnah. Artinya kitab tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, dan zaman kita ini boleh dikata termasuk akhir-akhir zaman, yang mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap yang benar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti sejak dulu dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi peristiwa ini dan bagaimana kita menyikapi peristiwa itu. Setiap peristiwa ada jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara umum jalan keluarnya sebagaimana yang beliau sampaikan dalam satu sahih adalah alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Dan jemaah sekalian, Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan menyebutkan satu bab khusus, bab tentang pentingnya ilmu syariat dan pentingnya memahami hadis dalam menyikapi fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dalam bab ini beliau menyebutkan satu hadis, atau salah satu hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah hadis Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, Nufaik bin Harith radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa dalam perang Jamal, perang saudara antara Ali radhiyallahu anhu dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha mengendarai unta, kata Nufay bin Syarid, hampir-hampir saja saya ikut terlibat dalam perang tersebut. Dan waktu itu beliau lebih cenderung untuk bergabung dengan pasukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun jemaah sekalian, begitu beliau mau bergabung, beliau teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengarkan, "Ma lam yusliha qaumun wallau amrahum imra'atun." Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seseorang wanita. Hadis inilah, kata beliau, yang mengurungkan niat saya untuk bergabung dengan pasukan Aisyah, dan akhirnya beliau tidak ikut sama sekali dalam perang fitnah tersebut, perang saudara di antara kaum muslimin. Walaupun itu saja, sebagaimana penjelasan ulama kita, bahwa mereka-mereka semuanya beristighfar, semuanya benar dalam artian apapun yang mereka lakukan, entah dia bergabung di pasukan Aisyah atau bergabung di pasukan Ali, itu adalah hasil ijtihad para sahabat. Ada yang mendapatkan dua pahala dan ada yang mendapatkan satu pahala. Namun lebih baik dan lebih aman, lebih afdal mereka-mereka yang tidak ikut terlibat dalam perang fitnah tersebut. Maka ini satu dalil yang sangat jelas jemaah sekalian, bahwa menyikapi kalian-kalian yang seperti kita dengarkan saat sekarang, kejadian-kejadian yang begitu banyak, peristiwa ini dan peristiwa itu, yang ada sebetulnya dengan keadaan konsumen, terutama dengan banyak firqah-firqah yang ada, maka memahami hadis-hadis Rasulullah SAW adalah jalan keluar yang terbaik. Maka tidak kelebihan kalau tabi'in yang mulia Imam Sufi dan murid beliau Malik bin Anas rahimahumallahu ta'ala mengatakan, "As-sunnatu safinatun nuh, faman rakibaha faqad najah, wa man takhallafa anha faqad ghariq." Sunnah ini adalah perahunya bin, siapa yang mau bergabung di dalamnya, mau ikut mengendarainya, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak mau ikut dengan sunnah ini, maka dia akan tenggelam sebagaimana tenggelamnya kaum Nabi Nuh yang tidak mau ikut dalam perahu beliau. Itu jemaah sekalian, ini diantara hal yang menunjukkan pentingnya kita selalu untuk menambah dan menambah pemahaman kita terhadap warisan Nabi kita yang tercinta ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Pembahasan kita masih di bab yang ke-79 dan kita telah menyelesaikan dalam pertemuan kita yang terakhir hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-659 dalam bab atau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan jemaah sekalian, pembahasan kita ini masih berkaitan dengan pemimpin. Dan beberapa bab setelah ini pun masih berkaitan dengan pemimpin. Nanti akan ada bagaimana sikap rakyat terhadap pemimpin. Nanti juga akan ada kapan kita bisa keluar dari satu pemerintahan. Dan nanti juga ada bagaimana seorang pemimpin seharusnya memilih menteri-menteri, orang-orang dekat yang baik, dan seterusnya. Dan ini kembali menegaskan bahwa Islam adalah satu aturan yang lengkap. Islam adalah din, jadi adalah millah, bukan sekadar agama yang dipahami sempit oleh sebagian orang, yang hanya berhak mengatur tata cara salat dan berhak mengatur urusan naik haji dan seterusnya. Dan untuk urusan pemerintahan tidak ada tempat bagi Islam. Itu tidak benar. Itu adalah pemahaman sekuler. Karena Islam adalah din, aturan yang lengkap, dan semua yang dibutuhkan oleh umat ini telah ada aturannya dalam Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-660. Nah, di sini singkat ya, ringkas. Kemudian insyaAllah kita akan bisa membahas dua hadis ini sekaligus dalam pertemuan kita ini. Hadis yang ke-660, wa'an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil atau pemimpin-pemimpin yang adil, inda Allah, di sisi Allah, ala manabirun nur, mereka akan menempati mimbar-mimbar di hari kiamat yang terbuat dari cahaya. Siapa mereka? Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'dilun fi hukmihim, yaitu mereka-mereka yang adil dalam penetapan hukum-hukum mereka, wa ahlihim, dan keluarga-keluarga mereka, wa ma'walu, dan siapa saja yang berada di bawah mereka. Rawahu Muslim, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jangan sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dalam hadis ini. Di antaranya, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan pemimpin yang adil. Dalam pembahasan kita di hadis yang terdahulu, kita sudah sebutkan salah satu balasan bagi pemimpin yang adil adalah mendapatkan naungan di bawah arsy Allah di hari kiamat, pada hari yang sangat dibutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji yang akan diberikan kepada para pemimpin adil adalah mereka akan menempati tempat yang sangat mulia di hari kiamat kelak. Jadi samping akan mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah, yang kita sebutkan ada sekitar 7 golongan bahkan lebih yang akan mendapatkan naungan tersebut, maka ini adalah pahala yang agak khusus yang mungkin tidak didapatkan oleh 7 golongan itu semuanya. Artinya untuk 7 golongan ini mendapatkan naungan, tapi untuk pemimpin adil ada pahala yang lebih dari apa yang didapatkan oleh 6 golongan yang tersisa. Yaitu para pemimpin yang adil akan menempati tempat yang sangat terhormat di sisi Allah. Dalam hadis kita ini, jemaah sekalian, ada potongan hadis yang tidak disebutkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, dan kalau kita buka riwayat Imam Muslim ada lafaz yang lebih lengkap, redaksi yang lebih lengkap. Bunyi adalah inna al-muqsitina inda Allah an yamin rahman wa kilta yadayhi yamin ala manabir nur. Orang-orang yang adil, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menempatkan atau mereka akan berada di yamin ar-Rahman, bagian kanan ar-Rahman. Mereka akan ditempatkan di masjid, di majlis yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi kanan dari Allah. Dan dalam lanjutan hadis itu dikatakan wakil kajari yang dan kedua tangan Allah itu kanan. Ini ada beberapa penafsiran dan ulama kita, makna dari kedua tangan Allah adalah kanan. Pertama tentunya kita perlu menegaskan bahwa kata-kata tangan, dia adalah tangan, tapi bagaimana wujud bentuknya tidak boleh kita membayang-bayangkan. Kita cuma yakin Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah informasikan sendiri dalam Quran dan juga diinformasikan oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis yang sahih. Tapi bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, kita tidak ketahui. Bahkan bukan cuma kita tidak ketahui, kita tidak boleh membayang-bayangkannya. Intinya, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu. Kedua, tangan Allah kanan. Apakah memang tidak ada tangan Allah yang kiri? Ada sebagian hadis-hadis yang mengatakan ada tangan kiri bagi Allah. Tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Dan seandainya hadis itu sahih, maka maksud dari kedua tangan Allah kanan, artinya kedua tangan Allah sempurna, tidak sama dengan kita. Kita kedua tangan kita kanan dan kiri, maka kiri umumnya lebih lemah dari tangan kanan. Maka maksud dari kedua tangan Allah kanan, walaupun ada juga kiri bagi Allah, syimal, sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz hadis, tapi kiri Allah sama saja dengan kanannya, dan tidak ada perbedaan, beda dengan makhluknya. tahun lagi, ketika kita mengatakan Allah cuci tangan, maka tidaklah kita masukkan tangan yang kita pahami dan kita saksikan pada diri kita ini. Yang jelas jemaah sekalian, para pemimpin yang adil akan menempati masjid yang sangat dekat dengan Allah, ya, bukan cuma dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan menempati tempat yang sangat dekat di sisi Allah di hari kiamat, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisan ahasinakum akhlaqa." Di antara orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW, yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mau dekat-dekat dengan majlisnya Rasulullah, dan menjadi orang yang dicintai Rasulullah, jadi kiamat adalah perbaiki akhlak kita. Tapi pemimpin yang adil bukan cuma sekadar dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka mendekatkan dengan Allah SWT. Jadi majlis mereka bukan sekadar mendekat dengan majlisnya Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya sudah merupakan keutamaan yang sangat besar. Siapa di antara kita yang tidak mau kelak di hari kiamat kita bukan cuma ketemu dengan saudara-saudara kita hari ini, tapi kita juga berhak atau mudah-mudahan dipertemukan dengan Imam Nawawi yang kita pelajari bukunya saat sekarang. Dan kita sangat ingin bertemu dengan para ulama-ulama kita yang begitu banyak berkhidmat kepada agama ini. Kita mau bertemu dengan mereka pejuang-pejuang Islam, Salahuddin, Tariq bin Ziyad dan yang lainnya. Sebagaimana keinginan kita untuk bertemu dengan Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan tentu saja kita sangat rindu untuk bisa dekat dengan majlisnya Rasulullah SAW. Dan cita-cita yang lebih tinggi dari itu, para pemimpin yang adil, yang bisa adil dalam kepemimpinannya, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekalian, selain mereka dekat dengan Allah, pahala yang mereka akan dapatkan adalah ala manabih minar. Majlis mereka bukan sekadar majlis, tapi majlis mereka adalah mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Apa maksudnya mimbar? Mimbar dalam bahasa Arab dari kata-kata nabar. Nabar artinya sesuatu yang tinggi. Mimbar artinya tempat yang tinggi. Sebagian ulama memahami hadis ini bahwa hadis ini adalah kiasan, bukan makna sebenarnya. Intinya, mereka itu akan menempati posisi yang tinggi, bukan berarti menempati mimbar. Dan sebagian ulama kita mengatakan memang mereka akan menempati mimbar, dan mimbar berarti posisi yang tinggi dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan mimbar yang mereka tempati, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, tentu saja mimbar yang sangat mulia. Dan bagaimana kira-kira yang surga juga tidak bisa dibayangkan. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah kita saksikan di mata kita, tidak pernah kita dengarkan indahnya di dengan telinga kita, dan tidak pernah terbetik oleh benak kita. Maka kita lihat kagum dengan mimbarnya yang ramai masjid ini, ya, belum apa-apa. Yang tinggal di mimbarnya istiqlal apa yang pernah kita lihat, kagum itu mimbar-mimbar yang belum apa-apa. Mimbar yang mulia, mimbar yang berada cahaya di hari kiamat kelak. Dan berarti pemimpin-pemimpin yang adil termasuk di antara sebagian golongan yang berhak mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan di antara mereka siapa? Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang-orang yang cinta mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh para nabi dan para syuhada. Ternyata mereka, kelebihan yang mereka miliki adalah mereka orang yang sangat cinta mencintai berukhuwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalian, siapa mereka orang-orang yang adil itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka-mereka yang adil dalam hukum yang mereka tetapkan, tidak berat sebelah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Yang sudah kita sebutkan lalu bahwa adil tidak bermakna harus sama kadarnya yang diberikan kepada seseorang dan yang lainnya, tapi dia memberikan secara proporsional, diberikan seorang sesuai dengan hak yang harus dia dapatkan. Dan keluarganya dan siapa saja yang ada dalam kekuasaannya, semua mendapatkan haknya. Tidak ada yang tidak mendapatkan haknya, dan tidak ada yang mereka lebihkan. Kenapa jemaah sekalian, di sini ada disebutkan kata-kata keluarga? Sebabnya adalah karena sebagian pemimpin ketika menjadi pemimpin, maka hak keluarga jauh lebih besar mereka perhatikan daripada hak-hak orang lain. Begitu banyak orang yang para keluarganya menjadi kaya mendadak ketika dia sudah menjadi pemimpin. Dan mungkin sebelum menjadi pemimpin dia juga termasuk orang yang protes pada pemimpin itu. Kenapa sukulan dan semua keluarganya ya, sudah membuat dinasti. Ya. Padahal ketika dia menjadi pemimpin akhirnya terulang juga apa yang saya dia katakan. Ya. Ini budaya yang tidak bagus. Ya. Yang kadang tidak kita sadari. Dan inilah yang dihindari oleh para pemimpin-pemimpin adil sepanjang zaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menjadi simbol untuk masalah yang seperti ini. Beliau jemaah sekalian adalah seorang yang sangat-sangat adil. Dan sejak beliau menjadi pemimpin, maka justru keluarganya ya, beliau selalu hindari dari hal-hal yang mungkin akan mengundang fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ketika beliau mewafat, orang semua pada mendorong Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Orang semua sepakat untuk mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah layak untuk menggantikan posisi bapaknya. Seorang yang kata Rasulullah SAW, seorang yang saleh. Seorang yang kata yang dikenal sebagai orang yang paling cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar. Dari segi wara, zuhud, beliau orangnya. Ahli ibadah dan beliau macam kutam yang dia miliki. Tapi beliau mengatakan cukuplah Umar yang akan bertanggung jawab di hari kiamat terhadap kekuasaan yang pernah dia umbar ini. Untuk menginginkan keluarga-keluarganya yang berbawah juga akan menanggung beban yang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Beliau ketika mengamanahkan untuk dipilih siapa pengganti, maka beliau memilih Ashabu Syura. Ashabu Syura adalah mereka-mereka yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Ada 10 sahabat yang mendapatkan jaminan khusus bagi Rasulullah sebagai penghuni surga. Dan waktu itu dari 10 ini sudah beberapa yang meninggal, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu tentu saja sudah meninggal. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu juga telah meninggal, Amir bin Jarrah. Yang tersisa adalah Utsman, lalu Ali, Zubair bin Awam, lalu Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid. Ya, sudah berapa? Sudah 7, ya cukup ya. Karena yang meninggal berapa? 2. Satunya lagi Umar, ya. Tinggal 7. Tapi berapa jumlah Ashabu Syura? Berapa jumlah orang-orang yang disuruh untuk bermusyawarah memilih pemimpin di antara orang-orang itu? Cuma 6. Padahal 7 orang yang paling afdal yang masyhur di muka bumi waktu itu. Ada satu yang perlu diikutkan untuk diangkat sebagai pemimpin. Siapa itu? Sa'id bin Zaid. Apa masalahnya? Ternyata Sa'id bin Zaid ini adalah mitah beliau. Ya. Dia adalah suami dari Fatimah adik beliau yang pernah dipukul waktu pertama kali dia masuk Islam. Ya. Dia sampai tadi juga dia tidak ikut dibatkan. Karena dia khawatir fitnahnya akan muncul. Yang ini sama sekalian begitu pemimpin adil. Ya. Menghindari fitnah-fitnah sehingga mereka adil dalam hukum-hukum mereka kepada siapa saja, kepada keluarganya diberikan haknya, tapi tidak justru mengambil hak rakyat untuk diberikan kepada keluarganya. Bedakan dengan pemimpin-pemimpin yang ada saat sekarang. Ya. Semuanya keluarganya dikayakan. Bahkan mungkin 7 dari keluarganya, yang 7 dari cucu-cucunya pun yang turun-temurun mendapatkan ya, bagian. Ya. Bahkan ada yang dikatakan bahwa harta yang dia miliki bisa menghidupi sel-sel 200 tahun lebih atau 300 tahun lebih. Ya. Ustaz Mubarak Konan memiliki ratusan triliun, ya, 700 triliun kalau tidak salah. Islam itu sel selama 250 tahun atau 300 tahun. Itu dan akhirnya ketika dia digeser, dihilangkan, ya, kuantannya juga pada ya, itulah yang Allah Tuhan. Yang sekalian, ini maksud dari pemimpin-pemimpin adil yang ada dalam hukumnya dan dengan keluarganya dan siapa saja yang memimpinnya. Hadis yang terakhir yang kita membahas, hadis dari sahabat yang mulia Aus bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, setelah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kalian, alladhina tushibbunahum, yaitu mereka-mereka yang kalian cintai, wa yushibbunakum, dan kalian pun mencintai mereka, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kalian mendoakan mereka, ya salla ala, artinya doa, ya salla ala, Allahumma salli ala Muhammad, itu artinya doa. Wa tusalluna alaihim, kalian mendoakan mereka, wa yusalluna alaikum, dan mereka pun mendoakan kalian. Wa syuradu a'immatikum, dan pemimpin-pemimpin yang paling jelek, yang paling buruk di antara kalian, kata Rasulullah SAW, alladzina tabghudunahum, mereka-mereka yang kalian benci, wa yubghidunakum, dan mereka pun benci kepada kalian, tidak sayang kepada rakyatnya. Wa tal'anunahum, dan kalian melaknat mereka, wa yal'anunakum, dan mereka pun melaknat kalian. Qal, bertanya, ya, ada seorang sahabat yang bertanya, Aus bin Malik mengatakan, kulnya, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunadijuhum, apakah kalau kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin buruk yang seperti itu, yang tidak kami cintai dan mereka pun tidak cinta kepada kita, yang mereka melaknat kita dan kami pun melaknat mereka, apakah kita melawan mereka, merontak mereka? Qala la, beliau mengatakan jangan. La aqamu fikum as-salah, selama mereka menegakkan salat di antara kalian. La aqamu fikum as-salah, beliau mengulangi, tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Ya. Nah, sekalian, ya, secara singkat, ya, ada beberapa pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara ciri pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan mereka juga memiliki sifat cinta terhadap rakyatnya. Dan kecintaan rakyat kepada pemimpin ini insya Allah menjadi salah satu indikasi bahwa Allah pun cinta kepada pemimpin tersebut. Selama rakyat-rakyat tersebut adalah rakyat yang tidak bersepakat dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, selama rakyat tersebut adalah rakyat yang juga paham dengan ad-din. Karena ada juga rakyat yang tidak paham terhadap ad-din ketika pemimpin yang menegakkan ad-din justru membenci pemimpin tersebut. Dan jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya pemimpin cinta kepada rakyat. Dan ini adalah al-jaza min jinsil amal. Ini yang terdalil bahwa balasan itu selalu sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Siapa yang mau dicintai, maka cintai. Siapa yang mau didoakan, maka sering juga doakan orang lain. Dan ini juga maksud dari sabda Rasulullah SAW, antum syuhada Allah. Kalian adalah saksi-saksi bagi Allah terhadap orang-orang. Jadi ketika orang sepakat mengatakan si fulan baik, maka bagi orang tersebut adalah orang baik. Itu di antara indikasinya. Karena Muhammad bin Sirin menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu seorang pemimpin yang sangat-sangat disayangi oleh rakyatnya. Dan orang-orang semuanya sepakat untuk mencintainya. Dan ada seorang anak kecil yang sangat muda, yang masih sangat muda, dengan polosnya mengatakan kepada bapaknya, Muhammad bin Sirin, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan dia tanya, dari mana kamu tahu? Siapa yang beritahu kamu bahwa beliau dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan, saya melihat, yang kecil mengatakan, saya melihat semua orang sangat mencintai beliau, dan ini antara tanda bahwa Allah pun cinta kepadanya. Dan ini maksud dari firman Allah dalam akhir-akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan orang-orang cinta kepadanya. Dan Allah akan menjadikan semua malaikat pun cinta kepadanya. Jemaah sekalian, sebaliknya pemimpin yang buruk adalah yang membenci rakyatnya, yang tidak sayang kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya pun tidak sayang kepadanya, dan bukan mendoakan rakyatnya, tapi justru menutup rakyatnya. Di sini, dikatakan tadi bahwa pemimpin yang baik itu pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Tentu saja maknanya bukan berarti semua orang akan mencintai. Karena selama seorang berpemimpin, pasti ada yang tidak suka sama dia. Walaupun dia pemimpin yang paling-paling adil. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, siapa yang mengalahkan keadilan mereka? Bahkan Rasulullah SAW. Tapi mungkin ada juga orang yang benci kepadanya. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu mau dibenci, nantang katanya. Apa itu? Jadilah kamu pemimpin. Ya, pasti ada yang tidak suka sama kamu. Kebijakan berlaku bijaknya hanya saja gratis. Ya. Kita benci ini masalah yang paling tepat. Apalagi pemimpin kadang terpaksa memutuskan satu perkara yang tidak ada dalil yang tegas, tidak ada Quran dan Sunnahnya. Sebab itu tidak ada hanya dalilnya. Ya, yang tidak ada. Tapi seorang pemimpin harus memutuskan kebijakan dan memperhitungkan masalah dan mudarat. Dan di sini yang kadang kita berbeda. Mana yang lebih besar masalahnya dan mana yang lebih kecil mudaratnya. Kita kadang berbeda. Maka kadang terpaksa pemimpin menetapkan sesuatu yang bagi sebagian orang tidak tepat, kurang bijak dan seterusnya. Maka muncul kadang persoalan-persoalan kata-kata yang kurang enak dari orang yang berada di kepemimpinannya, di bawah pimpinannya. Makanya begitu. Ada saja yang tidak suka terhadap pemimpin tersebut. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah pengaruhnya. Mereka disayangi oleh rakyatnya. Ada pun yang sedikit, maka ma'ibrat lahum. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Selama yang suka sama kita adalah orang-orang yang baik. Ini sekalian, di sini ada kata-kata pemimpin yang jelek itu adalah pemimpin yang kalian melaknat dan mereka pun melaknat kalian. Apakah ini dalil bahwa boleh kita melaknat pemimpin, menutup pemimpin? Sebagian orang memahami yang seperti itu. Buktinya dalam hadis ini dikatakan bahwa pemimpin yang buruk, pemimpin yang kita laknat dan mereka pun melaknat kita. Apakah ini ada semacam anjuran untuk yang seperti itu? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Hadis ini sekadar pemberitaan, memberikan informasi kepada kita bahwa ada pemimpin yang seperti itu dan bukan berarti dianjurkan untuk kita melaknat pemimpin yang kurang baik. Dan ini sama dengan hadis yang sudah pernah mungkin kita bahas bahwa, dan nanti juga akan suatu saat kita bahas, taatilah pemimpin walaupun yang menjadi khalifahmu adalah seorang budak Habasyah. Padahal tidak mungkin seorang budak Habasyah berhak menjadi khalifah. Tapi itu sekedar informasi seandainya. Atau sebagaimana kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti kelak ketika Islam memimpin, karena begitu amannya, maka wanita sendiri yang berjalan dalam keadaan safar tidak takut kepada siapa-siapa. dan itu bukan dalil boleh seorang wanita berjalan bersendirian dalam perjalanan siang pagi sampai malam atau perjalanan safar, tapi selain informasi untuk menunjukkan amannya keadaan pada waktu tersebut. Kalau begitu, apa sikap yang benar dari pemimpin adalah mendoakan. Makanya sangat benar apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah, tajaltuha musultan." Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya saya memiliki doa yang saya yakini doa itu dikabulkan oleh Allah, seandainya cuma satu doa saya yang Allah kabulkan, maka biarlah saya korbankan doa itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan pemimpin. Kalau pemimpin bagus, maka semua akan merasakan kebaikannya. Jadi sekalian, maksudnya yang perlu kita perhatikan bagian akhir dari hadis ini. Ketika sahabat menanyakan sikap apa yang kita harus lakukan terhadap pemimpin model yang seperti itu, pemimpin yang tidak kita sukai, apakah kita memberontak saja, berusaha untuk menurunkan dia dari tahtanya? Ya. Nabi SAW mengatakan, jangan, selama mereka menegakkan sholat. Selama mereka menegakkan sholat. Dan ini adalah yang sama sekalian. Bahwa sholat adalah mi'yar, mi'yar, parameter keselamatan seseorang. Karena dalam hadis yang lain, dia mengatakan, ya, illa antara minkum kufran wa kufran bayahan inda kun fihi min Allah burhan. Tidak, jangan kamu menggontak selama kamu, kecuali ketika kamu melihat ada kekufuran yang nyata pada mereka, dan kamu memiliki dalil bahwa mereka telah melakukan kekufuran yang nyata. Apa di antaranya? Sebagaimana disebutkan di sini, kalau mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat, karena sholat adalah standar keislaman seseorang. Wa hadza fi din liman taraka shalah, kata Umar bin Khattab. Tidak ada bagian dari din orang yang meninggalkan sholatnya. Jemaah sekalian, berarti pemberontakan yang dengan senjata itu hanya boleh kepada pemimpin-pemimpin yang kafir. Pemimpin yang kafir. Dan itu pun dengan catatan kita memiliki kemampuan, bukan justru akan membuat mudarat. Ya. Karena sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, gimana mungkin kamu mau memberontak dengan pemimpin yang kafir, yang memerintah kalian, ya, seperti selesai kita di negeri-negeri kaum kafir, yang memiliki kaum kafir, di negeri Eropa utamanya, kalau mereka dengan segala kesulitan mereka yang luka akhir, dan kalau dia sangat canggih, lalu kamu cuma menyalahkan sekimil matbah. Ya. Itu satu-satu perlu. Ya, kamu mau full dan semangat-semangat, ya langsung memberontak. Ya, mereka sudah kafir, kita perangi saja mereka. Ya. Ini tidak seimbang, dan Islam melarang kita. Kalau posisi tidak sanggup, maka kita ditentukan untuk bersabar saja. Namun jangan sekalian tentu saja, ya, ini menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak disenangi memang digembirakan kepergiannya. Maka terlepas dari polemik, apakah sudah betul cara orang Mesir melengsar sekutu Mubarak, orang Tunis melengsar Zain bin Ali atau Zainal Abidin bin Ali dan seterusnya, terlepas dari polemik yang seperti itu, tapi kepergian orang-orang yang seperti itu, tapi yang seperti itu patut untuk bersyukur. Makanya Syafi'i bin Yusuf Az-Zaqafi, pemimpin yang dalam yang pernah tercatat dalam sejarah Islam, di awal-awal pemerintahan Islam, tidak ada Rasulullah SAW dari para sahabat masih hidup di zaman ini. Ketika dia telah meninggal dunia, maka Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, dia kadim yang berdiri, sujud syukur. Pada waktu memerintah, keduanya berada di dalam kepemimpinannya, tidak mengontak. Tapi begitu meninggal, sujud syukur. Ibrahim al-Nakhl sampai menangis, menangis terharu, bergembira dengan kematian. Waktu bumi kita satu nanti akan ganti, satu tahu sama saja. Dan dia sudah meninggal, sudah ada yang selain patut bersyukur. Dan kalau sebelum Tuhan bersyukur dan membaca firman Allah, satu di asa, kuti azabirillahina zalamu, walhamdulillah, rabbil alamin. Dan dipotonglah ikor-ikor dari orang-orang yang zalim, walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Itu dalam surat Al-Anfal. Maka jemaah sekalian, ini mengingatkan para pemimpin untuk adil. Jangan sampai mereka termasuk orang yang digembirakan kepergiannya. Digembirakan kepergiannya, kedua dua pihak pergi dari waktunya sendiri. Waliyadubillah. Dan ini semua menunjukkan sama sekalian bahwa seharusnya konsep perjuangan yang selalu untuk kita permantap adalah memperbaiki keadaan masyarakat sebelum pemimpin. Ya. Siapa yang menyana bahwasanya sini barak seperti itu? Ini mereka nyangka maka bisa melaksanakan itu sebagai solusi untuk Mesir dan Mesir akan diperintah dengan hukum-hukum Islam. Tapi ternyata Husni Mubarak jauh lebih berbahaya daripada Mubarak sedang. Persoalannya adalah pada sistem pemerintahan. Manhaj yang ada atau aturan yang berlaku. Dan rakyat-rakyat yang masih majmuk bersatu dalam pemahaman. Dan itu konsep yang berat dalam mengubah keadaan adalah mentarbiyah. Dibawa kaidah-kaidah di bawah asas dan akan muncul suatu saat pemimpin yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika orang pada protes kepada Ali, kenapa di zamannya banyak masalah? Dulu di zaman Abu Bakar baik-baik, tidak banyak masalah. Di zaman Umar baik-baik, tidak banyak masalah. Nanti kamu di zamanmu Ali, banyak masalah. Dia mengatakan, di zaman Abu Bakar dan Umar, di zaman Utsman, rakyatnya lah seperti saya. Sekarang saya pemimpin, rakyatnya seperti kalian. Maka banyak masalah. Karena rakyat yang bermasalah. Karena itu, memahamkan rakyat terhadap syariat Islam. Ini adalah tugas yang paling pertama. Sebelum kita mau memperbaiki yang di atas. Ini yang disebut dengan penanaman kaidah sultah. Kaidah yang kuat untuk mendapatkan kepemimpinan. Ya Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Itu tugas kita zaman sekarang, makanya kita sentiasa menunjukkan kepada ikhwah tarbiyah-tarbiyah. Memperbaiki pemahaman kita terhadap Islam dan menguatkan komitmen kita terhadap Islam dan bisa kita membentuk keluarga Islam, masyarakat Islam dan suatu saat akan berbentuk pemerintahan Islam sesuai yang diinginkan oleh kita semuanya dan disertai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Allahu a'lam wa ma'a yakum wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.